tes. Enggak. Nah, terus sekarang. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله. Pada kesempatan ini kita berkumpul di masjid ini di Ma'had Ibn Taimiyah Solo. Semoga duduk kita di majlis ini menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang bahaya ambisi kepada kedudukan dan dunia. Terkait hal ini, sesungguhnya telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW mengenai bahaya ambisi kepada kedudukan dan harta benda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari hadis Ka'ab ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Yang artinya, tidaklah dua serigala yang lapar dilepas di sekawanan kambing akan lebih merusak kambing itu daripada merusaknya ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan terhadap agamanya. Hadis ini dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Dan seperti yang tadi disebutkan bahwa Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan sahih dalam kitab beliau Sahih Al-Jami', dan juga di kitab-kitab beliau yang lain seperti Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat agung yang memang sudah sepantasnya kita mendalami makna hadis tersebut. Bahkan hadis ini telah diberi penjelasan secara detail oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab khusus, yaitu Syarah Hadith Madhibani Jai'ani Ursila Fi Ghanam. Beliau menulis syarah ini, dan insyaAllah kita akan membaca dari syarah beliau tentang kandungan hadis tersebut. Dan sebagai faedah, kitab beliau ini tercetak dalam kitab Majmu' Ar-Rasail Al-Muniriyah jilid yang ketiga. Mungkin juga di sana ada cetakan yang lain yang secara tersendiri. Dan sangat dianjurkan bagi thullabul ilm untuk memiliki kitab tersebut karena faedahnya yang begitu besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mengenai keutamaan hadis ini dengan permisalan yang disebutkan padanya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah memberikan gambaran besarnya makna hadis tersebut. Kata beliau, "Fahadha mathalun 'azimun jiddan darabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li fasadi dinil muslim bil hirs 'alal mali wasyarafi fid dunya." Ini adalah sebuah perumpamaan yang agung sekali. Diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu perumpamaan mengenai rusaknya agama seorang muslim yang disebabkan oleh ambisi terhadap harta dan kedudukan di dunia ini. Wa inna fasadad din bidzalika laisa bidun fasadil ghanam bidzibaini ja'i'aini dhariyain bata fil ghanam qad ghaba 'anha ru'a'uha laylan. Dan sungguh hancurnya agama seseorang disebabkan dengan ambisi itu tidak lebih ringan daripada hancurnya sekawanan kambing yang disebabkan oleh dua serigala lapar yang menyerang di malam hari pada sekawanan kambing itu, dan dalam keadaan para penggembalanya tidak ada. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bisa kita gambarkan akan seperti apa kondisi kambing tersebut. Serigala di tengah sekawanan kambing itu, dia tidak hanya memangsa satu kambing yang dimana bila dia makan itu sudah sangat mencukupi dia, tapi dia merusak, dia akan membunuh, dia akan menghancurkan kambing-kambing tersebut dengan menggigitnya di sana di sini walaupun tidak dia makan. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, ya'kulani fil ghanam wa yaftarisani fiha wa ma'lumun annahu la yanju minal ghanami min ifsadi dhi'bain al-madhkurain walhalu hadhihi illal qalil. Kedua serigala itu akan memakan kambing-kambing tersebut, memangsanya, dan telah diketahui bahwa kambing-kambing itu tidak akan selamat dari serangan-serangannya kecuali sedikit. Ikhwani fiddin rahimakumullah, artinya kerusakan agama seseorang jauh-jauh lebih parah dari kerusakan yang ada pada sekawanan kambing itu. Kerusakan agama seseorang yang disebabkan oleh ambisi terhadap harta benda dan terhadap kedudukan di dunia ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ambisi terhadap harta benda, ambisi terhadap harta benda bisa dibagi menjadi dua, kata beliau. Fa amal hirsu 'ala al-mal fa huwa 'ala naw'ain. Ambisi kepada harta benda bisa dibagi menjadi dua. Beliau menjelaskan pertama tentang ambisi terhadap harta benda, dan nanti akan beliau jelaskan ambisi terhadap kedudukan. Terkait ambisi terhadap harta benda, yang pertama, syiddatu mahabbatil mal ma'a syiddati talabihi min wujuhihil mubahah wal mubalaghah fi talabihi wal jidd fi tahsilihi. Cinta terhadap harta benda yang sangat dan sangat semangat untuk mencari harta benda duniawi itu dengan cara-cara yang masih mubah. Wal mubalaghah, namun begitu kuat upayanya dalam mencari harta duniawi. Wal jidd, dan sangat serius dalam mencari penghasilan harta benda tersebut. Ma'al jid juhdi wal masyakkah, sekalipun disertai dengan rasa berat. Ini bagian yang pertama dari ambisi terhadap harta benda. Ambisi terhadap harta benda yang pertama ini, dari penjelasan beliau, kita perhatikan masih dicari dengan cara-cara yang mubah. Namun orang yang berambisi begitu semangat, begitu berambisi dalam mencarinya. Untuk yang pertama ini sudah tercela, walaupun tentu akan berbeda dengan yang kedua yang nanti akan disebutkan. Dari sisi mana tercelanya? Kata beliau, walau lam yakun fil hirsi 'alal mal illa tadyi' al-'umr asy-syarif alladzi la qimata lahu wa qad kana yumkinu sahibu fihi iktisab ad-darajat al-'ula والنعيم المقيم فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر. Kalau tidak ada dalam sikap ini kecuali sisi menyia-nyiakan umur yang mulia demi sesuatu yang tidak berharga, padahal mungkin seseorang dengan umur itu meraih kemuliaan yang tinggi meraih kenikmatan yang abadi, tapi dia sia-siakan itu semuanya, dia kalahkan demi memperoleh harta benda duniawi yang sesungguhnya telah dibagi-bagi, yakni ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla perolehan kita. Maka kafahu bidzalika dzamman, itu cukup sebagai sesuatu yang tercela baginya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena itu para ulama rahimahumullah mereka sangat menghargai waktu demi memperoleh kemuliaan di akhirat. Mereka bekerja, mereka mencari ma'isyah, namun semuanya itu tidak sampai melampaui batas, dan tetap prioritas mereka adalah memanfaatkan umur untuk kepentingan akhirat. Itu para pendahulu kita rahimahumullah. Sementara golongan pertama ini telah tadi kita sebutkan, dengan ambisinya terhadap harta benda, semangatnya mengumpulkan harta benda, sampai akhirnya waktu yang dia miliki lebih banyak dikorbankan untuknya, sekalipun masih pada perkara yang mubah. Namun dari sisi ini sudah ada sisi tercelanya. Karenanya kata beliau, menyampaikan dari sebagian ulama dulu, ketika dikatakan kepada dia, inna fulanan jama'a malan, faqala fahal jama'a ayyaman yunfiku fiha, disampaikan kepada seorang itu ulama bahwa fulan dia mengumpulkan harta benda. Maka dia katakan, apakah dia juga mengumpulkan hari-hari demi menginfakkan harta benda itu? Kila la, dijawab tidak. Qala ma jama'a syai'an, kalau begitu dia tidak mengumpulkan apa-apa, sia-sia. Artinya mestinya ketika seseorang mengumpulkan harta benda, dia pun mengumpulkan waktu untuk menginfakkan harta benda tersebut. Kalau hanya sibuk dengan mengumpulkan harta benda, lupa untuk menginfakkan harta benda itu, maka sia-sia saja yang dia kumpulkan. Dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, al-yaqin alla turdhin nasa bi sukhtillah. Al-yaqin, keyakinan terhadap Allah Azza wa Jal, keyakinan yang ada dalam jiwa seseorang yang terpuji, adalah janganlah engkau mencari ridhonya manusia lantas mengorbankannya dengan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Wala tahsad ahadan ala rizqillah, artinya jangan sampai cari ridhonya manusia yang akibatnya Allah murka. Wala tahsad ahadan ala rizqillah, dan jangan kamu hasad kepada seseorang dalam hal rizki yang Allah karuniakan kepadanya. Wala talumu ahadan ala ma lam yu'tikallah, jangan pula kamu mencela seseorang karena sesuatu yang Allah belum berikan kepadamu. Fa inna rizqallah La yasuquhu hirsu harisin. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak akan digiring oleh ambisinya seorang yang berambisi. Artinya rezeki Allah itu tidak akan diperoleh karena ambisi seseorang. Yang berambisi harta lalu dapat, enggak mesti. Wala yarudduhu karahatu karihin. Dan rezeki Allah itu tidak akan ditolak disebabkan ketidaksenangan orang yang tidak senang. Bisa jadi sekalipun orang tidak senang, kalau Allah berikan, ia akan diberi. Fa innallaha biqistihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqini war ridha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal dengan keadilannya menjadikan ruh dan kebahagiaan itu pada yakin dan ridha. Wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syaqqi wa sukhti. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan kesedihan dan kegalauan pada asyak, keraguan dan kemurkaan. Nah, ini sebagian ucapan para sahabat radhiyallahu an, yakni dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang menggambarkan kepada kita seperti apakah dunia itu. Bahwa dunia sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Perolehan kita terhadap harta duniawi sudah ditetapkan. Sehingga janganlah seseorang begitu berambisi terhadap harta benda. Ambisinya tidak membuat dia kaya. Dan zuhudnya seseorang pun tidak membuat dia miskin. Maka dari itu, tetaplah kita sebagai seorang muslim mendudukkan harta benda pada kedudukannya. Prioritaskan amalan-amalan untuk akhirat kita. Kata Ibn Rajab rahimahullah, kana Abdul Wahid bin Zaid yahlifu billah la hirsul mar'i 'ala ad-dunya akhwaf 'alayhi 'indi min a'da a'da'ihi. Diriwayatkan bahwa Abdul Wahid bin Zaid bersumpah dengan nama Allah, sungguh ambisi seseorang terhadap dunia lebih dia khawatirkan daripada musuh yang paling memusuhi. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, beliau mengatakan juga, wa kana yaqul al-hirsu hirsan, hirsun faji'un wa hirsun nafi', fa amma an-nafi' fa hirsul mar'i 'ala ta'atillah, wa amma al-hirsul faji' fa hirsul mar'i 'ala ad-dunya. فالحرص على الدنيا معذب صاحبه. Ambisi ada dua macam, kata beliau. Ambisi yang bermanfaat dan ambisi yang menjadi bencana. Yang bermanfaat adalah ketika seseorang berambisi untuk taat kepada Allah, dalam arti bersemangat sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Adapun yang menjadi bencana adalah ambisi seseorang terhadap harta duniawi. Ambisi terhadap harta duniawi, orangnya akan senantiasa terazab. Ikhwani fiddin rahimakumullah, adapun bentuk yang kedua daripada ambisi terhadap harta benda, an-naw'u tsani min al-hirsi 'ala al-mal an yazida 'ala ma sabaq. hatta yatlubul mala minal wujuhil muharramah wa yamna' al huquq al wajibah. Nah, sekarang beliau akan menerangkan bagian kedua dari ambisi terhadap harta benda. Kata beliau bahwa bagian kedua ini lebih daripada yang pertama, di mana seseorang berambisi terhadap harta benda duniawi dan mencarinya dengan cara-cara yang haram dan menghalangi dari kewajiban-kewajiban. Nah, disinilah sisi lebih buruknya daripada yang pertama. Bila yang pertama masih dengan cara-cara yang mubah, yang kedua lebih daripada itu, di mana dia lakukan cara-cara yang haram demi ambisinya terhadap harta duniawi dan juga melalaikan kewajiban-kewajiban dalam hal itu. Inilah sesungguhnya yang Allah cela di dalam beberapa ayat terkait dengan celaan terhadap sifat asyuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat dalam surat Al-Hasyr dan At-Taghabun firman-Nya, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dilindungi dari syuh, ini huruf shin dan ha yang biasa diterjemahkan dengan sifat kikir, namun sesungguhnya maknanya lebih daripada kikir atau bakhil. Siapa yang dilindungi dari sifat syuh, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Ulama rahimahumullah mengatakan, qala ta'ifatun minal ulama, asyuhu huwa al-hirsu syadid alladhi yahmilu sahibahu ala an ya'khudha al-asya' min ghairi hillaha wa yamna'uha huquqaha. Ulama menjelaskan, sekelompok dari mereka menerangkan bahwa kata asyuhu yang tadi saya katakan biasa diterjemahkan dengan kikir, maksudnya kata ini asyuh adalah ambisi yang sangat terhadap harta duniawi yang menjadikan orangnya berani mengambil sesuatu dengan cara yang tidak halal dan menghalangi kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan. Nabi SAW telah mencela dalam banyak hadis dan memperingatkan umat dari sifat ini. Kata beliau, ittaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sifat ini, syuh, kikir yang sangat dengan terjemahan tadi, tafsiran tadi. Karena sifat ini telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil bukhli fabalikh fabakhilu wa amarahum bil fujuri fafajaru. Sifat ini memerintahkan mereka untuk memutus silaturahmi sehingga mereka pun berani memutus silaturahmi demi sifat itu. Memerintahkan mereka untuk pelit, bakhil, sehingga mereka bakhil disebabkan karenanya. Dan memerintahkan mereka untuk dusta, sehingga pun mereka berani berdusta demi sifat itu. Riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar Dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ittaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum 'ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharibahum." Hati-hati kalian. Hindari sifat syuh. Sesungguhnya sifat itu menghancurkan umat sebelum kalian. Membawa umat itu untuk menumpahkan darah di antara mereka. Berperang, ya, saling membunuh dan semisalnya. Wastahallu maharimahum, membuat mereka berani menghalalkan hal-hal yang diharamkan atas mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang sejauh manakah bahaya sifat ini. Kata beliau, "Faman iktasara 'ala ma ubiha lahu fa huwa mu'min." Siapa yang hanya membatasi pada sesuatu yang mubah, maka dia seorang mukmin. Tidak sampai melanggar batasan-batasan menuju kepada yang haram. Dia batasi dirinya pada yang mubah saja, maka dia mukmin. Wa man ta'adda dzalika ila ma muni'a minhu fa huwa syuhul madmum. Dan barang siapa yang melampaui batas sehingga melakukan sesuatu yang dia dilarang darinya, yakni dalam hal harta benda tadi, ambisinya kepadanya, fa huwa syuhul madmum, maka itulah yang dicela. Sifat kikir syuh yang dicela, wa huwa munafin lil iman, dan ini bertolak belakang dengan iman. Nah, inilah bahaya sifat syuh, bisa berakibat fatal terhadap keimanan seseorang. Tidak hanya berhenti pada bab ambisi kepada dunia, keserakahan terhadap dunia, tapi bisa berakibat berbahaya, dengan bahaya yang sangat besar terhadap keimanan seseorang. Manakala seperti yang tadi kita sebutkan, dia sudah mulai berani melanggar hukum-hukum Allah demi ambisinya kepada dunia. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama, kata Ibnu Rajab, hatta qila innahu ra'su al-ma'asi kulliha. Sungguh sifat ini merupakan pangkal dari maksiat-maksiat seluruhnya. Sifat ini bisa menjadi pangkal daripada maksiat-maksiat seluruhnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, "Wa mata wasala al-hirsu 'ala al-mal ila hadhihi darajah, naqasa bidzalika ad-din wal iman naqsan bayyina." Kapan sifat ambisi kepada dunia, kepada harta benda sampai pada tingkatan ini, naqasa bidzalika ad-din wal iman naqsan bayyina, maka dengan itu agama seseorang dan iman seseorang betul-betul berkurang secara drastis. Fa inna man al-wajibat wa tanawwal al-muharramat yanqusu bihi mad-din wal iman bila raib hatta la yabqa minhu illa al-qalil. Karena seseorang ketika menghalangi dirinya dari melakukan kewajiban-kewajiban dan melakukan hal-hal yang haram, maka dengan kedua sikap itu agama dan imannya akan berkurang tanpa diragukan lagi, sehingga tidak tersisa darinya kecuali sedikit. Nah, inilah sisi rusaknya agama seseorang yang disebabkan karena ambisinya terhadap harta benda duniawi. Kata beliau, la yabqa minhu illal qalil. Tidak tersisa lagi iman seseorang, agama seseorang, kecuali tinggal sedikit. Nas'alullaha as-salama. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sangat perlu berhati-hati, ya. Allah Azza wa Jal menghalalkan kepada kita harta benda duniawi, namun di sana ada rambu-rambunya yang harus kita perhatikan. Hadis ini menjadi salah satu daripada rambu-rambu dalam hal kebutuhan kita kepada harta benda duniawi. Kalau kita sampai melampaui batas, maka ada bahaya besar di hadapan kita yang sangat mengkhawatirkan. Seperti yang tadi diingatkan, lebih merusak daripada serigala terhadap kambing. Ikhwani fiddin rahimakumullah, selanjutnya beliau akan menerangkan tentang ambisi terhadap kedudukan. Kata beliau, faslun wa ammal hirsu wa amma hirsul mar'i 'ala syaraf fa huwa ashaddu ihlakan min al hirsi 'ala al mal. Adapun ambisi seseorang terhadap kedudukan, maka itu lebih menghancurkan lagi, lebih dahsyat daripada ambisi seseorang kepada harta benda. Ya. Nah, ini semakin berat. Kalau tadi kita ingat, ya, beliau menerangkan dengan mengawali dari yang paling ringan, walaupun itu cukup berbahaya. Di atasnya lebih berbahaya, dan ini lebih berbahaya lagi. Di mana beliau katakan, asyad ihlakan minal hirsi alal mal. Ambisi kepada kedudukan ini lebih menghancurkan lagi terhadap agama seseorang daripada ambisi seseorang kepada harta benda. Yakni dalam hal menghancurkan agama seseorang. Kata beliau rahimahullah, fa inna talaba syarafid dunya war-rif'ata fiha war-riyasah 'ala an-nasi wal-'ulu fil ard adhar 'ala al-'abdi min talabil mali wa dararuhu a'zam waz-zuhdu fihi as'ab. Fa innal mala yubdhalu fi talabir riyasati wasyaraf. Sesungguhnya ambisi seseorang kepada kepemimpinan, kepada ketokohan, sehingga dia mencari kepemimpinan terhadap manusia, ketinggian di muka bumi, ketinggian kedudukan di muka bumi, dan ini lebih bermadarat kepada seorang hamba daripada ambisinya kepada harta benda, dan madaratnya lebih besar, dan zuhud terhadap harta dan zuhud terhadap kedudukan lebih sulit daripada zuhud terhadap harta benda. Ya, ini zuhud kepada kedudukan lebih sulit daripada zuhud kepada harta benda. Jadi zuhud bukan hanya bab terkait harta duniawi, tapi ada pula zuhud terhadap cinta kedudukan. Dan kata beliau, zuhud kepada cinta kepada kedudukan lebih berat, lebih susah daripada zuhud kepada harta duniawi. Fa innal mala yubdhalu fi talabir riyasati wasyaraf. Karena orang-orang berani mengorbankan harta benda sampai mungkin keluar banyak sekali harta benda itu demi apa? demi mencari kedudukan. Ya. Dan itu terbukti di hadapan kita. Banyak sekali seseorang rela mengorbankan harta bendanya, apa tujuannya? Kepemimpinan. Tujuannya kepemimpinan. Nah, ini artinya bahwa di mata orang-orang seperti ini, kepemimpinan lebih berharga daripada harta benda. Ambisi dia kepada kepemimpinan lebih besar daripada harta benda. Dan ini lebih berbahaya bagi agamanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian, terkait dengan ambisi kepada kedudukan ini juga dibagi menjadi dua. Tingkatan yang pertama, bagian pertama adalah talabu syaraf bil wilayati was sultan wal mal, yaitu seseorang yang ambisi kepada kedudukan dan melakukan pencarian kepada kedudukan itu dengan menggunakan kekuatan dan harta benda. Ya. Menggunakan sultan, wal mal, dan harta benda. Wa hadza khatarun jiddan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Wa huwa fil ghalib yamna'u khaira al-akhirah wa syarafaha wa karamataha wa izzaha. Dan ini seringkali menjadi penghambat untuk memperoleh kebaikan di akhirat dan kemuliaan di sana. Ini menjadi penghambat untuk memperoleh kemuliaan di akhirat. Ya. Nah, ini sudah cukup menjadi peringatan keras, ya. Bagaimana seseorang bisa terhambat dari kenikmatan di al-jannah karena terhambat dengan ambisi terhadap kedudukan. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan hal ini pada surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Kami menjadikan akhirat itu untuk mereka, orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat baik untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Cobalah kita perhatikan ayat ini, bahwa Allah menjelaskan akhirat itu untuk siapa? Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Untuk mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Apa ketinggian di muka bumi ini? Nah, di antaranya ini yang kita bahas. Mencari kedudukan. Mencari hal-hal yang semakna dengan itu di hadapan manusia. Nah, akhirat bisa terhambat. Artinya kebaikan akhirat tidak dia peroleh. Disebabkan karena itu. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wa qalla man yahris ala riyasati dunya bitalabil wilayah fayuwaffaq. Dan sedikit sekali orang yang ambisi terhadap kepemimpinan di dunia dengan mencari kedudukan-kedudukan di tengah manusia lalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali. Bal yawakkal ila nafsihi, bahkan Allah Azza wa Jalla biarkan dia tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi berpesan kepada sebagian sahabat, "Ya Abdurrahman, Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman, la tasal al-imarah." Wahai Abdurrahman, jangan kamu meminta-minta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu diberi kepemimpinan itu disebabkan kamu minta, mencari, kamu tidak akan ditolong, akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. Tapi kalau kamu diberi kepemimpinan tanpa kamu minta-minta, u'inta 'alayha, kamu akan dibantu. Nah, ini salah satu bukti akibat buruk daripada mencari kedudukan, mencari kepemimpinan. Allah Azza wa Jalla akan membiarkan dia. Allah tidak akan menolongnya. Nah, bagaimana dia akan memimpin dengan baik, dengan diberi taufik Allah Azza wa Jalla, sementara Allah tidak membantu? Nas'alullah salamah, kita mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wa'alam anna al-hirsa ala al-sharaf yastalzimu dararan aziman qabla wuku'ihi fi sa'yi fi asbabihi wa ba'da wuku'ihi bil-hirsi al-azim alladhi yaqa'u fihi sahibul wilayah min al-zulmi wa al-takabbur wa ghairi dhalika minal mafasid. Ketahuilah bahwa ambisi terhadap kedudukan akan berkonsekuensi menimbulkan madarat-madarat yang besar. Sejak sebelum didapatinya kedudukan itu, saat dia berusaha mendapatkannya, dan setelah didapatkannya kedudukan itu dengan ambisinya yang besar terhadap kedudukan tersebut, sehingga biasa terjadi setelah itu kezaliman-kezaliman, takabur, kesombongan-kesombongan, dan juga selain itu daripada kerusakan-kerusakan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, diterangkan oleh Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Akhlaq Al-Ulama, dinukilkan di sini oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, di antara sifat-sifat ulama su, ya, di antara sifat-sifat ulama su, artinya di sini ini mungkin sekali menimpa seseorang yang berlatar belakang agama. Ya. Cinta kepada kedudukan ini, kita bicara umum, bisa menyangkut orang umum dalam arti yang latar belakangnya bukan agama. Bisa menimpa orang-orang khusus yang latar belakangnya agama. Dan ini lebih berbahaya. Nanti akan diterangkan oleh beliau rahimahullah. Nah, di sini disinggung oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dan dinukilkan oleh Ibn Rajab sebagian sifat-sifat ulama su. Artinya orang yang background-nya agama lalu mencari kedudukan, mengharapkan kedudukan di tengah umatnya. Di antara sifat-sifat ulama su itu kata beliau, annahu qad fatanahu hubbus sana wasyaraf wal manzilah inda ahli dunia. Dia telah tergoda. Dia tergoda dengan hubbus sana, cinta dipuji. Muncul pada dirinya itu suka dipuji-puji. Nasallallahu alaihi wasallam. Wasyaraf, suka kedudukan-kedudukan di tengah umat, kepemimpinan, ya, popularitas dan yang semakna dengannya. Wasyaraf, kemuliaan di mata umat. Wal manzilah inda ahli dunia, kedudukan yang tinggi di mata ahli dunia. Yatajammalu bil ilm kama yatajammalu bil hullatil hasna lid dunya. Dia menghiasi dirinya dengan ilmu, tapi seperti sedang berhias dengan perhiasan-perhiasan duniawi demi dunia, di dunia. Wala yujammilu ilmahu bil amal, tidak menghiasi ilmunya dengan amal. Tapi dia hiasi dirinya dengan ilmu, ibarat berpakaian, pakaian yang indah demi dunia. Bukan menghiasi ilmunya dengan amal. Kemudian kata beliau rahimahullah, fahadhil akhlaq wa ma yushbihuha taglibu ala qalbi man lam yantafi' bil ilm. Akhlak seperti ini dan yang semisalnya biasanya akan menimpa orang-orang yang tidak mengambil manfaat daripada ilmunya. Tidak mengambil manfaat daripada ilmunya. Fabainama huwa muqaribun lihadil akhlak idzahabat nafsuhu ila hubbi syaraf wal manzilah fa ahabba mujalasatal muluk ila akhirih. Intinya bahwa ya, karena akhlak yang buruk ini ya, akhirnya terkadang membuat dia lebih senang kalau duduk dengan raja dan abna'ud dunia, orang-orang yang mencari dan ambisi kepada dunia. Ya, lebih senang bergaul dengan mereka daripada yang lainnya karena sama-sama ketemu dalam suatu titik, yaitu sama-sama mencari kedudukan. Nas'alullah salamah. Kata Ibn Rajab rahimahullah, menerangkan bahaya ambisi terhadap kedudukan ini. Wa min daqiqi afati hubbi syaraf talabul wilayat wal hirs 'alayha wa huwa babun ghamidun la ya'rifuhu illa al ulama billah al 'arifuna lahu al muhibbuna lahu alladhina yu'aduna lahu min juhali khalqihi. Al-muzahimina lirububiyyatihi. Dan min daqiqi afati hubbi syaraf, di antara kelembutan bahaya cinta kepada kedudukan ini, artinya kelembutan di sini begitu kecil ya, untuk dilihat, terkadang tidak tampak oleh sembarang orang, tapi tampak oleh para ulama, adalah hubbus syaraf talabul ma talabul wilayat wal hirs 'alaiha, mencari kedudukan-kedudukan, ambisi kepadanya. Wa huwa babun ghamidun la ya'rifuhu illa al ulama, kadang seperti ini tidak diketahui kecuali oleh ulama, begitu samar kecuali di mata para ulama ar-rabbaniyun. Ya, kama qala al-Hasan rahimahullah, al-Hasan al-Basri rahimahullah pernah menyatakan, kama qala al-Hasan rahimahullah fihim annahum wa in taqtaqat bihimul biqal wa hamlajat bihimul baradin fa inna dhullal ma'siyati fi riqabihim aballah illa an yudhilla man asah. Mereka itu yang punya sifat-sifat seperti itu, sekalipun taktaqat bihimul biqal, keledai-keledai di belakangnya berbaris ya, bersuara dengan serempak. Wa hamlajat bihimul baradin, al biqal ya, binatang biqal ya. Wa hamlajat bihimul baradin, begitu pula keledai-keledai juga berbaris di belakangnya, artinya diarak ya. Orang-orang besar kan seperti itu, dengan keretanya, dengan kendaraannya di masa itu dilakukan ya, arakan seperti itu untuk menunjukkan kebesarannya. Tapi kata Al-Hasan, fa inna dhullal ma'siyati fi riqabihim, sesungguhnya kehinaan maksiat itu ada di pundak-pundak mereka, tampak oleh para ulama. Aballah illa an yudhilla man asah, Allah menolak kecuali untuk menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Nah, ini artinya bahwa kadang orang melihat kemuliaan-kemuliaan seperti itu sebagai suatu kebesaran. Bahkan mungkin mengingatkan kita pula di ayat-ayat Al-Quran, di mana ketika Qarun keluar dengan kemewahannya, orang-orang pun berangan-angan untuk bisa seperti Qarun karena melihat kebesarannya. Tapi ulama rahimahumullah tidak melihat kebesaran itu, justru tetap tampak hina di mata para ulama ya, ketika mereka orang-orang yang sesungguhnya para pencari kedudukan, orang-orang yang berambisi kepada kedudukan, sekalipun diikuti oleh pengikut-pengikutnya di belakang dengan berbagai macam cara pemuliaan seperti itu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menerangkan kepada kita bahwa dulu para ulama kita sangat berhati-hati, mereka sangat khawatir terhadap sifat-sifat seperti ini muncul pada diri mereka, sehingga kata beliau, wa min huna kana aimatul huda yanhauna an hamdihim, oleh karena itu dulu para ulama melarang untuk orang-orang memuji mereka terhadap amal perbuatan yang mereka lakukan. Wa ma yasduru minhum minal ihsan 'alal khalq, mereka melarang orang-orang memuji kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Wa ya'muruna bi idafatil hamdi 'ala dzalika lillahi wahdah, sehingga mereka selalu memerintahkan agar pujian itu senantiasa diberikan kepada Allah Azza wa Jal, satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Dan ini sangat tampak dalam ucapan-ucapan mereka. Sebagai contoh misalnya, bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya, ketika dipuji beliau justru mengatakan, Allahumma gfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yakulun waj'alni khairan mimma yadunnun. Kata beliau, ya Allah, ampuni aku, ma la ya'lamun, sesuatu yang mereka tidak ketahui tentang aku. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau jadikan aku berdosa dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku ya Allah lebih baik dari apa yang mereka duga. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kemudian ulama berikut-berikutnya mencontoh Abu Bakar ini, ya, ketika mereka dipuji. Ini sebagai bukti bagaimana mereka sangat berhati-hati dari sifat-sifat mencari kedudukan. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang orang-orang nggak tahu tentang diri mereka, dan mereka berharap agar Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka lebih baik daripada yang diduga oleh manusia. Ikhwani fi din rahimakumullah, disampaikan di sini oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bahwa bahkan dulu pengikut para rasul sangat berhati-hati juga, bukan hanya yang tadi kita sebutkan Abu Bakar As-Siddiq, namun pengikut para rasul. Famin huna kana al-khulafa khulafa ar-rusul wa atba'uhum min umara'il adl wa atba'ihim wa qudatihim la yad'una ila ta'dhim nufusihim al-batta. Dari sini diambil pelajaran pula bahwa begitulah ternyata para khulafa, para pengganti para rasul dan pengikut mereka dari umara al-adl, para amir, para pemimpin yang adil, dan pengikut mereka para qadhi, hakim, la yad'una ila ta'dhimi nufusihim. Mereka tidak pernah mengajak untuk membesar-besarkan diri-diri mereka sama sekali. Albattah, bal ila ta'dhimillahi wahdah. Bahkan mereka senantiasa mengajak manusia untuk mengagungkan Allah satu-satunya. Wa ifradihi bil ubudiyyati wal ilahiyah, dan agar mengisahkan Allah dengan penghambaan kepadanya. Dan kemudian boleh contohkan contoh-contoh yang lain dari ulama-ulama dan salihin. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kedua dari cinta kepada kedudukan. Al-qismu tsani talabu syaraf wal 'ulu 'ala an-nas bil umuri ad-diniyah. Bagian kedua adalah mencari kedudukan kemuliaan di atas manusia dengan menggunakan hal-hal yang sifatnya agama. Ya, bedanya dengan yang pertama. Yang pertama mencari kedudukan dengan kekuatan, dengan harta. Jadi misal anggap ya, seorang demi mencari kedudukan maka dia berusaha bagaimana jadi seorang raja atau kedudukan-kedudukan di pemerintahan, ya, kerajaan, murni karena dunia, dengan hal-hal duniawi, kedudukan duniawi, atau dengan harta benda. Dia gunakan hartanya untuk meraih ketundukan orang-orang kepadanya. Mungkin dia kasih orang harta benda, atau entah bagaimana caranya, sehingga dia di mata orang-orang berkedudukan. Dia gunakan alat itu, kekuasaan atau harta benda. Yang nomor dua ini, dia cari kedudukan kemuliaan di tengah masyarakat dengan menggunakan urusan agama, dan ini lebih berbahaya. Kal ilmi wal amal wa zuhud, seperti dengan ilmu yang dia miliki, dengan amal yang dia lakukan, atau dengan kezuhudan yang dia tampilkan. Kata Ibn Rajab rahimahullah, fahada afshah afhash minal awwal wa akbah wa ashad fasadan wa khataran. Ini lebih buruk daripada yang pertama tadi, yakni yang sebelumnya. Wa akbah wa ashad fasadan, ini lebih merusak lagi. Wa khataran, lebih bahaya lagi terhadap agama seseorang. Fa innal ilma wal amal waz zuhud innama yutlabu bihi ma indallah. Kenapa lebih parah? Karena mestinya ilmu, amal saleh, zuhud kedudukan, itu dengannya dicari kedudukan di akhirat di sisi Allah. Bukan dengannya dicari kedudukan di mata manusia. Nah, ini ibaratnya menyalahgunakan, ya kan? Ilmu, amal saleh, zuhud, ini perkara-perkara amal-amal yang kaitannya dengan akhirat yang mestinya dia pergunakan untuk memperoleh kemuliaan di akhirat. Malah dia gunakan untuk memperoleh kemuliaan di mata manusia. Nah, ini yang tadi beliau katakan, jadi ini lebih parah dan lebih berbahaya. Ya. Qala Tsauri, innama fadlul ilm li'annahu yattaqa bihi Allah. Wa illa kana kasairil asya'. Fa idza tuliba bi syai'in min hadza ardad dunya alfani fa huwa aidan naw'an. Kata Tsauri rahimahullah bahwa ilmu itu menjadi utama, menjadi mulia ketika itu dipakai untuk bertakwa kepada Allah. Kalau tidak, maka ilmu agama ibaratnya seperti yang lain-lain, enggak ada nilainya. Bahkan bisa lebih parah kalau disalahgunakan tadi. Ya. Sehingga kalau ya seseorang menggunakan hal-hal tersebut demi mencari kemuliaan-kemuliaan dan kedudukan duniawi, maka di sini juga bisa dibagi menjadi dua bagian. Bisa kita bagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma an yudlaba bihil mal. Salah satunya dia gunakan juga pada akhirnya untuk mencari harta benda. Nah, ini jadi dia dengan ilmunya mencari kedudukan untuk mencari harta benda. Nah, ini akhirnya kembali ke yang pertama. Yang tadi sempat kita singgung, ambisi kepada dunia. Tapi ambisinya kepada dunia menggunakan apa? Alat agama. Nah, ini sudah dapat dua sesuatu yang tercela, ya. Ambisi kepada dunianya dapat, ambisi kepada kedudukannya juga dapat. Jadi keburukan yang bertumpuk-tumpuk. Fahadha min naw'il hirs 'alal mal. Ini akhirnya menjadi salah satu macam juga dari ambisi kepada harta benda. Namun seperti yang tadi kita katakan, ya, juga di situ ada ambisi kepada kedudukan yang menggunakan agama. Nah, ini telah dicela dalam hadis-hadis Nabi SAW secara khusus juga. Seperti dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya." Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang mempelajari suatu ilmu, yakni ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari ilmu yang semestinya dengannya dicari wajah Allah Azza wa Jal. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradad dunya. Ternyata dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk memperoleh harta benda duniawi. Lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Dia tidak akan memperoleh bau surga, aroma surga, keharuman surga yang akan dia peroleh di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lihatlah di sini. Ya, dia gunakan ilmu agama untuk mencari dunia. Ketinggian dia yang mestinya dia peroleh dengan ilmu agama, dia salah gunakan. Malah dia pakai untuk mencari dunia. Ini kan hina sekali. Kalau begitu dia enggak tahu hakikat dan nilai agama ini di sisi Allah. Malah dia cari dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Makanya nanti akan diberi perumpamaan yang sangat buruk untuk jenis ini. Ya, nanti kita akan baca perumpamaan bagi orang yang jenis ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kata Ibn Rajab rahimahullah, walihada kana asyaddan nasi adaban fil akhirati alimun lam yanfa'ahu Allahu bi'ilmi. Oleh karena itu orang yang paling keras azabnya di akhirat adalah seorang yang berilmu tapi ilmunya tidak Allah beri manfaat untuknya. Wahuwa min asyaddin nasi hasratan yaumal qiyamah. Dan ia menjadi orang yang paling menyesal kelak di hari kiamat. Haitsu kana ma'ahu alatun yatawassalu bihi ila 'ala darajat wa arfa' al-maqamat falam yasta'milha. Di mana dia sebetulnya punya alat yang bisa dia pakai untuk meraih kedudukan tinggi di akhirat, tapi dia tidak gunakan untuk itu. Illa fit tawassul ila akhassil umur wa adnaha. Kecuali justru malah dia gunakan untuk memperoleh perkara yang sangat hina, sangat rendah. Fahuwa kaman ma'ahu jawahir nafisah laha qimatun faba'aha bi ba'ratin aw syai' mustakdzar la yuntafa' bihi. Jadi perumpamaan dia, kata beliau, ibaratnya seorang yang punya permata yang sangat berharga, yang punya nilai yang sangat tinggi, lalu dia pakai untuk beli sesuatu yang sangat hina, maaf, kotoran hewan, ba'rah. Aw syai' mustakdzar, atau sesuatu yang sangat kotor. Nah, ibaratnya kata beliau seperti itu. Betapa ruginya dia dan betapa bodohnya dia. Fahada halu man yatlubud dunya bi'ilmihi. Bal akbah wa akbah min dhalika man yatlubuha bi'idhari zuhdi fiha. Fa inna dhalika khida'un qabihun jiddan. Inilah keadaan orang yang mencari dunia dengan menggunakan ilmu agamanya. Dan lebih parah, dan lebih parah daripada itu, seseorang yang mencari dunia dengan menampakkan zuhudnya kepada dunia. Nah, ini ada jenis yang lebih unik lagi. Mencari dunia dengan menampakkan zuhud kepada dunia. Nah, ini kan menipu. Kata beliau, فَإِنَّ ذَلِكَ خِدَعٌ طَبِيْحٌ جِدًّا. Itu penipuan yang sangat buruk kepada umat. Dan ada jenis-jenis seperti itu, ya, mungkin penampilannya, mungkin omongannya terkait dengan zuhud, terkait dengan anjuran-anjuran agama untuk itu, tapi ternyata dia dengan tersembunyi mengumpulkan harta benda dengan tameng hal-hal itu, dengan menggunakan tameng zuhud itu, ya, ini lebih buruk lagi, Ini termasuk daripada mencari kedudukan dan mencari harta benda dan ambisi kepada keduanya. Kemudian yang kedua dari bagian ini, macam yang kedua dari bagian ini, man yatlubu bil ilmi wal amali waz zuhdi ar-riyasata 'ala al-khalq wat ta'adum 'alayha. Seseorang yang dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan zuhudnya mencari kepemimpinan di atas manusia. Nah, bedanya dengan yang pertama apa? Kalau yang pertama dengan ilmu, amal, zuhud, dia cari dunia, harta. Kalau ini dengan ilmu, amal, zuhud, dia cari kepemimpinan. Mungkin dia gak punya harta apa-apa, tapi bagi dia yang penting saya berkedudukan. Di mata orang, berkedudukan. Dihormati orang. Diacungkan kepadanya jari-jari, jempol, dan sejenisnya. Ya, ditokohkan, dan seterusnya. Itu yang dia maukan. Kata beliau rahimahullah, ar-riyasa 'ala al-khalqi wa at-ta'adhum 'alayhim wa an yanqada al-khalqu wa yakhda'una lahu wa yusrifuna wujuhahum ilayhi wa an yadhhara lin-nasi ziyadatu 'ilmihi 'ala al-'ulama liya'lu bihi 'alayhim wa nahu dhalik. Kata beliau, mencari kedudukan di mata makhluk-makhluk, ingin dibesarkan, ditokohkan, ingin agar orang-orang tunduk kepadanya, mengikutinya, ingin agar orang-orang senantiasa mengarahkan wajah-wajahnya kepadanya, ingin menunjukkan ilmunya lebih daripada ilmu yang lain, wa nahu dzalik, dan yang semisal itu, demi tadi kedudukan di mata manusia. فهذا موعده النار لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه. Ini tidak lain tempatnya kecuali di neraka, karena tujuan takabur terhadap makhluk, terhadap yang lain, ini sendiri sudah sesuatu yang haram. Takabur sendiri, merasa lebih dari yang lain, ini saja sudah haram. Bagaimana kalau kemudian ini dicari dengan menggunakan ilmu agama? Ya. Fa in istu'mila fihi alatul akhirah kana aqbah wa ashad. Kana aqbah wa afhash min an yusta'mala fihi alatud dunya min al mali was sultan. Jadi tadi dikatakan takabur itu sendiri, merasa lebih dari yang lain, sudah haram. Bagaimana kalau ini dicari dengan menggunakan alat akhirat, menggunakan ilmunya, amalnya, zuhudnya, maka ini lebih buruk dan lebih jelek daripada golongan yang mencari itu dengan menggunakan alat duniawi. Dan ini pun telah disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus jenis orang-orang yang seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lain, juga dari sahabat Ka'ab bin Malik, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yujariya bihi al-ulama au yasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Siapa yang mencari ilmu, ya, mencari ilmu, ilmu agama, liumariya bihi sufaha, demi untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu agama atau mendalaminya, au yujari bihi ulama, atau mencari ilmu demi yujari al ulama. Apa makna yujari al ulama? Yani bisa berdebat dengan ulama, tujuannya itu. Tujuannya bisa berdekat dengan ulama supaya nampak dia apa? berilmu, atau bahkan supaya nampak dia lebih berilmu dari ulama itu. Atau yasrifa wujuhan nas ilaih, atau demi agar orang-orang melihat dia, memperhatikan dia. Adkhalahullahun nar, maka Allah Azza wa Jal akan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan tentang golongan ini, yaitu golongan yang menggunakan ilmunya atau belajar ilmu agama tapi tujuannya kedudukan. Tujuannya untuk berdebat dengan sufaha. Jelas kalau dengan sufaha, oh dia berilmu, kalah semua itu sama dia. Nampak tinggi dia dengan ilmu yang dia punya. Meningkat lagi, yujari al-ulama. Sekarang bukan sufaha lagi yang dia lawan, ulama. Dia bisa berdebat dengan ulama, bisa ngimbangi pembahasan mereka, ya, dialog dengan mereka. Tujuannya untuk itu. Nampak di mata orang, wah, berilmu, ya, bisa dia seperti itu. Supaya orang melihat kepada dia, yasrif wujuhan nas ilaih. Nabi katakan, adkhalahullahu an-nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Dan ini sangat berbeda sekali dengan kondisi ulama-ulama kita rahimahumullah yang justru mereka itu bersembunyi. Kadang di antara ulama kita rahimahumullah, kalau sudah diketahui keberadaannya di suatu tempat, mereka segera pergi ke daerah lain. Apa tujuannya? Kok susah payah dari satu tempat ke tempat yang lain? Bukan untuk melancong, tapi untuk tidak dikenal orang. Itu ulama-ulama kita sampai ada yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang ini? Sangat bertolak belakang. Justru ilmunya untuk menampakkan kedudukannya. Nah, ini talabu asyaraf, mencari kedudukan, ambisi kedudukan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya hamalatul ilm i'malu bihi, wahai para pembawa ilmu agama, amalkan ilmu itu. Fa innamal alim man amila bima alim, sesungguhnya orang yang betul-betul berilmu yaitu orang yang mengamalkan ilmunya. Fayuwafiku amaluhu ilmahu, sehingga cocok antara ilmu dan amal, sinkron. Wasayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum, dan akan muncul kelak sebuah kaum-kaum yang mereka membawa ilmu tapi tidak melewati leher-leher mereka. Artinya ilmu hanya diucapan-diucapan, gak masuk dalam kalbu mereka dan berbuah takut kepada Allah dan amal yang soleh. Akan muncul orang-orang yang seperti itu. Yukhalifu ilmuhum amalahum, di mana ilmu mereka itu berbeda dengan amal mereka. Wa yukhalifu sariratuhum ala niyatahum, yang ada dalam diri mereka berbeda dengan yang tampak pada mereka. Lahir batinnya enggak sama. Yajlisuna hilakon hilakon, mereka duduk di halakoh-halakoh. Fayubahi ba'duhum ba'dha, sehingga sebagian mereka berbangga terhadap yang lainnya. Ya, bukan saling tawadhu', tapi justru saling berbangga, membanggakan diri. Hatta innar rajul la yaghdhabu ala jalisihi idza jalasa ila ghairihi wa yad'uhu, sampai-sampai nanti orang-orang yang dimaksud itu bisa marah kepada orang yang duduk kepadanya belajar ketika dia duduk kepada orang lain. Ya. Sampai seperti itu. Biasanya duduk sama dia, ketika duduk sama orang lain dimarahi. Nah, kata Ali radhiyallahu anhu akan muncul orang-orang yang seperti itu. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Mereka itu amal mereka tidak akan naik di majelis-majelis itu menuju kepada Allah Azza wa Jal. Amalnya tidak akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Karena orang-orang itu berarti bukan karena Allah dalam belajar, dalam berdakwah dan seterusnya. Tapi karena manusia. Ya, berarti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti amal mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Wa min hadzal qabil karahatu salafis salih al-jurah ala al-futya. Nah, sehingga dari bab ini ulama kita as-salafus salih sangat takut, sampai dalam berfatwa pun mereka takut. Dalam arti khawatir, ya, tidak sembarangan berfatwa. Al-jara'ah atau al-jur'ah ala al-futya wal-hirs 'alaiha wal musara'ah ilaiha wal ikthar minha. Jadi takut untuk berfatwa, berambisi terhadap fatwa-fatwa begitu cepat kepadanya, ya, memperbanyak fatwa, ini mereka sangat khawatir. Kenapa khawatir? Dari sisi ini. Bukan mereka tidak mau menyebarkan ilmu, tidak. Ketika mereka harus berfatwa, mereka berfatwa. Namun selama bisa menghindari, mereka berusaha menghindar dari fatwa-fatwa, ya, mengutamakan yang lain. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, sedemikian rupa rasa takut ulama-ulama kita rahimahumullah. Betul-betul kalau begitu ilmu mereka, ya, bukan untuk mencari kedudukan duniawi. Bukan mencari kedudukan duniawi, tapi betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian ulama dulu mengatakan, "Idza su'ilta 'an mas'alatin fala yakun hammuka takhlisus sa'il walakin takhlisu nafsika awwala." Kalau kamu ditanya suatu pertanyaan, jangan pikiranmu bagaimana menyelamatkan si penanya. Tapi justru pikirkan dulu bagaimana selamatnya kamu. Ya. Yeah. Artinya ketika kita memberikan suatu jawaban, jawaban ini benar apa tidak di sisi Allah Azza wa Jal, tanggung jawabnya bagaimana? Kita sebagai orang yang menjawab, kira-kira selamat apa tidak dengan jawaban itu. Itu lebih dulu dipikirkan sebelum memikirkan si penanya, mencarikan solusi bagi dia. Jangan sampai kita mencarikan solusi bagi si penanya dan dia dapat solusi, kitanya tidak selamat. Nah, ini dalam rangka tadi kehati-hatian, ya, dengan ilmu yang dimiliki seseorang. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, disampaikan sebuah nasihat oleh Sufyan ats-Tsauri, menuliskan sebuah surat kepada Abbad bin Abbad. Di antara isi surat itu, kata beliau, ya, beberapa hal saya singkat di sini. Wa iyyaka an takuna mimman yuhibbu an yu'mala biqaulihi aw yunshar qauluhu aw yusma' qauluhu fa idza turika dzalika minhu 'urifa fihi. Nah, ini sangat detail sekali, luar biasa, ya. Kata beliau dalam nasihat itu kepada temannya, iyaka, hati-hati olehmu, antakuna mimman yuhib an yu'mal biqauli, untuk menjadi orang yang merasa suka kalau pendapatnya diamalkan. Ya, merasa suka kalau pendapatnya diamalkan. Au yunsyar qauluhu, atau ucapannya disebarluaskan. Au yusma' qauluhu, atau ucapannya didengar. Fa idza turika dzalik, lalu ketika tidak diperlakukan begitu, urifa fihi, dikenal pada dirinya, artinya nampak beda. Nah, ini kan detail sekali. Sesuatu yang betul-betul bisa menimpa siapa saja, ya. Orang-orang yang punya ilmu sangat mungkin tertimpa hal-hal yang seperti itu. Kita semua ya, terancam dengan hal ini. Mengerikan sekali. Ya. Kata beliau seperti itu. Saya ulangi, kata beliau, jangan sampai kamu termasuk orang yang merasa suka pendapatnya diamalkan. Ucapannya disebarluaskan. Ucapannya didengar. Ketika tidak, nampak perubahan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ketidakikhlasan, ya. Wa iyyaka wa hubbur riyasah. Fa innar rajula yakunu hubbur riyasah ahab ilaihi min adh-dhahabi wal fiddah. Dan hati-hati kamu dari cinta kepemimpinan. Karena ada seseorang yang cinta kepemimpinan melebihi cintanya kepada emas dan perak. Ya. Jadi seperti yang tadi kita singgung, cinta kepemimpinan ini sangat berbahaya. Karena apa? Sampai orang berani berkorban dengan emas dan peraknya demi kepemimpinan. Mungkin habis-habisan hartanya, enggak ada masalah. Yang penting ya, gengsinya, kemuliaannya, kedudukannya enggak turun. Nah, ada yang seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Makanya di sini dikomentari oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa huwa babun ghamidun la yubsiruhu illa al-basir min al-ulama as-samasirah. Fatafaqqat biqalbin wa'mal biniyatin wa'lam annahu qaddana minan nas. Ini masih ucapan siapa? Ats-Tsauri, wa huwa babun ghamid, ini perkara yang sangat samar. La yubsiru illa al-basir min al-ulama, tidak bisa memandang kepadanya kecuali ulama yang betul-betul tajam pandangannya. Fatafaqqat biqalbin, coba periksa dengan kalbumu. Wa'mal biniyatin, lakukan dengan niatmu. Wa'lam annahu qaddana minan nas amrun yashtahir rajul an yamut. Ketahuilah, sesungguhnya telah dekat kepada manusia ini suatu perkara yang seseorang bisa lebih mencintai kematian daripadanya. Wassalam. Kemudian diakhiri dengan salam surat itu yang disampaikan kepada Abbad bin Abbad. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini sebagian mutiara-mutiara kata dari ulama kita terkait dengan kehati-hatian terhadap cinta kedudukan ini. Yang tidak ada di antara kita yang tidak terancam dengannya. Semuanya terancam dengan sifat-sifat itu. Wa min hadzal bab aidan karahatu an yushhiran nasu nafsahu linnas bil ilmi waz-zuhdi wad-din aw bi idharil a'mal wal aqwal wal karamat liyuzar wa tultamas barakatuhu wa du'auhu wa tuqabbal yaduhu wa huwa muhibbun lidhalik wa yuqim alayhi wa yafrah bih wa yas'a fi asbabihi. Dan masuk pula dalam bab ini karahatu an yushhiran nasu nafsahu linnas, tentang dibencinya atau tidak disukainya orang menampakkan kepada orang lain ilmunya, zuhudnya, agamanya dengan menampakkan amal, perbuatan, karomah, ya, demi orang itu ziarah kepadanya, berkunjung kepadanya, dicari keberkahannya, diminta doanya, dicium tangannya, dan dia suka dengan itu, terus berada pada kebiasaan itu, senang dengannya, dan bahkan berusaha untuk mencari sebab-sebab menuju kepadanya. Ya. Wa min huna kana salafus salih yakrahuna syuhrah ghayatal karahah. Oleh karena itu ulama kita salafus salih enggak suka kesohoran, ya, dikenal banyak orang itu justru mereka enggak suka. Luar biasa ulama kita rahimahumullah. Tapi justru dengan itulah mereka akhirnya dikenal oleh orang, ya. Allah Azza wa Jal menjadikan nama mereka nama-nama yang harum dikenang sepanjang masa. Ya. Di antara ulama yang diriwayatkan betapa bencinya mereka terhadap hal ini seperti Ayyub As-Sikhtiyani, An-Nakhai, Sufyan, Ahmad dan yang lain. Diriwayatkan pula bahkan Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, "Law anna lidh-dhunub raihah mastata'a ahadun an yujalisani." Dulu Muhammad bin Wasi' mengatakan, andai dosa itu berbau, maka tidak ada seorang pun yang mampu duduk dengan saya. Bayangkan, ya, seorang ulama besar mengatakan seperti itu. Tawaduknya mereka, dan mereka tidak ingin dikenal oleh orang-orang. Wahahuna nuktatun daqiqah. Di sini juga ada sesuatu yang sangat lembut untuk diperhatikan, kata beliau. Wahiya annal insan qad yadhummu nafsahu bainan nas yuridu bidzalika an yaran nasu annahu mutawadhi' inda nafsihi. Fayartafi' bidzalika indahum wa yamdahunahu bihi. Yaitu bahwa manusia terkadang mencela dirinya di hadapan manusia. Namun ternyata dia ingin dengan itu agar orang-orang melihatnya sebagai orang tawadhu', sehingga dia menjadi tinggi di mata orang. Fayartafi bidzalika indahum wa yamdahunahu, dan orang-orang pun memuji dia. Wahada min daqaiqi abwabir riya, dan ini sungguh termasuk pintu-pintu riya yang sangat lembut. Qad nabbaha alaihi salafus salih, yang telah diingatkan oleh para ulama kita pendahulu kita as-salafus salih. Di antaranya diucapkan oleh Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, kafa bin nafsi itra'an anta dhummaha 'alal mala' ka'annaka turid bi dhammiha zinataha wa dhalika 'indallahi safah. Jadi intinya bahwa beliau mengingatkan, ya, sebagai celaan kepada manusia tercela ketika dia justru menampakkan celaan terhadap dirinya di mata orang, tapi ya ternyata dia menghendaki di belakang itu agar terkesan dia baik, tawadhu dan yang seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, ini semua adalah hal-hal yang mesti menjadi perhatian kita semua. Ternyata, ya, tidak semua orang yang tampak tawadhu ternyata dia tawadhu, tidak mesti, karena ada mungkin yang seperti ini. Tidak pula orang yang tidak pernah menampakkan tawadhu dan hal-hal seperti ini, tapi justru dia tawadhu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini semua urusannya terkait dengan iradah kalbu manusia, ya, terpendam di dalam jiwa seseorang. Allah yang Maha tahu tentang dirinya. Yang jelas kita semua mesti senantiasa mengoreksi diri kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki perbuatan kita. Jangan sampai hal-hal tadi membuat agama kita hancur. Ya. Kadang tidak terasa kalau seperti ini, bisa jadi kehancuran agama kita tidak terasa. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ahibbati fillah rahimakumullah, pembahasan tadi kemudian ditutup oleh Imam Rajab Al-Hanbali rahimahullah di akhir kitab beliau ini dengan mengatakan wa bi kulli halin fa talabu syarafil akhirah yahsul ma'ahu syarafun fid dunya wa in lam yuridhu sahibuhu walam yatlubhu. Ringkas kata, bagaimanapun keadaannya, kesimpulannya adalah bahwa mencari kemuliaan akhirat, dengannya akan diperoleh kemuliaan dunia. Walaupun orang tersebut tidak menghendaki kemuliaan dunia dan tidak mencarinya. Walaupun orang tersebut tidak menghendaki kemuliaan dunia dan mencarinya. Wa talabu syarafid dunya la yujami'u syarafal akhirah wa la yajtami'u ma'ahu was-sa'idu man atharal baqi 'alal fani. Dan sebaliknya, mencari kemuliaan dunia tidak akan bisa berpadu dengan kemuliaan akhirat. Tidak akan bisa berkumpul dengannya. Sehingga orang yang berbahagia adalah siapa yang lebih mengutamakan kemuliaan di akhirat yang kekal abadi daripada kemuliaan duniawi yang fana. Nah, ini kesimpulan beliau. Ya, mungkin sedikit kita jelaskan bahwa kalau begitu, ya, seorang yang mencari kemuliaan akhirat, insya Allah akan dia dapat, ya, tentu selama syarat-syaratnya terpenuhi. Dan dia akan juga dapat kemuliaan dunia, walaupun dia gak kehendaki dan gak boleh mencari kemuliaan dunia, tapi akan ikut. Ya, sebagai contoh, para ulama kita rahimahumullah, bahkan para sahabat, para anbiya, mereka betul-betul mencari kemuliaan akhirat. Dan mereka lari daripada mencari kemuliaan-kemuliaan duniawi. Akhirat mereka dapat, duniawi ikut. Nyatanya para nabi, para sahabat, para salihun, nama mereka senantiasa harum sepanjang masa. Padahal mereka seperti yang tadi saya katakan, kadang lari dari tempat ke tempat yang lain demi supaya gak dikenal, tapi malah dikenal sepanjang masa. Orang-orangnya hidup di sana, ya, di Jazirah Arab, kita yang di Indonesia di zaman ini sudah lewat berapa tahun kenal nama-nama mereka. Allah angkat, ya, mulia mereka. Sekalipun mungkin gak punya harta benda, ya mungkin ada yang punya harta benda, ada dari ulama yang juga kaya, ya, namun bukan itu menjadi keinginan atau ambisi mereka, tidak. Harta benda, kaya atau tidak, itu urusan kedua. Tapi kemuliaan akhirat yang mereka cari, mereka dapat. Sehingga mereka terus dikenang, didoakan setiap orang baca kitab, ada nama mereka, kita katakan rahimahullah. Berapa doa yang terlontar dari lisan-lisan manusia untuk mereka. Sepanjang masa bisa jadi begitu, di berbagai tempat gak terhitung doa-doa untuk mereka. Rahimahullah, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Dan doa-doa yang lain. Tapi orang-orang yang mencari kedudukan dunia, kata Ibn Rajab, la yujami'u syarafal akhirah, enggak akan berpadu dengan kemuliaan akhirat, enggak akan mungkin. Jadi kalau dia carinya dunia, ya sudah, mungkin itu dia dapat, mungkin tidak, akhirat jelas enggak dapat. Enggak akan bisa berpadu. Sehingga seorang yang berbahagia, kata beliau, tentu yang mencari kemuliaan abadi daripada kemuliaan yang fana. Itulah yang berbahagia. Itulah yang akan beruntung. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah penjelasan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah terkait hadis tersebut. Semoga dengan penjelasan itu kita bisa memahami dengan baik dan benar, dan kita juga bisa mengamalkan sebaik-baiknya, sehingga Allah Azza wa Jal menjaga kita daripada sifat-sifat tercela tersebut, baik ambisi duniawi ataupun ambisi terhadap kedudukan, ambisi kepada harta maupun ambisi terhadap kedudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil din rahimakumullah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang mungkin kita jawab insyaallah. Pertanyaan pertama, bagaimana nasihat antum jika ada seorang kepala keluarga tidak bekerja sehingga dia hanya masak dan momong anak, sedangkan istrinya yang keluar rumah untuk mencari nafkah. Ya. Dia beralasan tidak berambisi terhadap dunia. Itu alasan yang digunakan bukan pada tempatnya, ya. Alasan yang digunakan bukan pada tempatnya. Jangan sampai sikap tidak tanggung jawab ditutup-tutupi dengan alasan ilmiah. Jangan. Ini bisa merugikan dia dan keluarganya. Mencari nafkah itu jelas. Kalau dia beralasan dengan ini, ya, bagaimana tanggung jawab dia dengan kewajiban mencari nafkah? Jangan syariat diambil sepotong-sepotong. Saya enggak mau ambisi kepada dunia, saya mau di rumah. Ya, kelihatan bagus, ilmiah. Baik, apa sikap kamu dan kewajiban kamu untuk menafkahi istri dan anak? Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, kaum laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, mereka itu menjadi para pemimpin bagi wanita dengan sebab keutamaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki dibanding wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab infak nafkah yang mereka berikan kepada mereka, kaum wanita. Di mana ayat ini diperlakukan sebagai apa ayat ini? Ya. Jadi berubahlah dari kondisi ini. Kalau memang betul-betul kita tunduk kepada agama, ubahlah menjadi yang sesuai dengan agama. Si suami hendaknya bekerja, keluar rumah, ya, untuk mencari nafkah. Kembalikan istri ke rumah untuk mendidik anak-anak dan mengurusi rumah. Ya. Perlakukan keluarga dengan sebaik-baiknya sebagaimana tanggung jawab seorang suami yang Allah wajibkan kepada keluarganya. Kalau tidak demikian, maka dia berdosa ketika dia memang punya kemampuan untuk mencari nafkah. Wallahu a'lam. bagaimana hukum selfie sebagai syarat mendaftarkan akun jualan di media online. Di media online. Wallahualam, nampaknya yang seperti ini dihindari, diusahakan cara yang lain, artinya yang tidak melanggar hukum-hukum syariat. Ya, bab foto sebagaimana dijelaskan ulama, pada dasarnya foto makhluk bernyawa tidak diperbolehkan kecuali pada kondisi darurat, ya. Sehingga ketika kondisi itu tidak darurat, ya, dihindari kecuali memang kondisi darurat. Ya, wallahu alam. Bagaimana hukum menggunakan bunga bank atau misalnya untuk sedekah? Sedekah kurban erupsi gunung. Nampaknya dihindari, wallahu alam. Karena apa? Karena ini bukan sifatnya fasilitas umum, ya. Ini sifatnya diberikan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan, untuk dimakan dan sejenisnya, dipakai dan sejenisnya. Bolehkah memberikan zakat mal kepada saudara kandung yang saudara kandung tersebut tidak memiliki pekerjaan atau pemasukan sama sekali? Kalau saudara kandung itu memang sudah masuk kriteria orang yang menerima zakat, insya Allah masih diperbolehkan, ya, karena saudara kandung ini bukan dari golongan yang ia wajib menafkahinya, bukan ayahnya, ibunya, anaknya, bukan. Sehingga kalau memang dia masuk kriteria penerima zakat, maka boleh memberikan zakat kepadanya. Wallahu a'lam. Bolehkah menyicil zakat mal untuk setahun ke depan di tahun yang sedang berjalan dan diberikan kepada orang yang sama? Menyicil zakat, gimana menyicil zakat? Kalau yang dimaksud itu mendahulukan pengeluaran zakat sebelum waktunya, ya. Misalnya mestinya zakat itu dikeluarkan tahun depannya, dia keluarkan sekarang. Bolehkah seperti itu? Kalau itu yang dimaksud, boleh. Kalau memang harta itu sudah mencapai nisab, diperbolehkan untuk mendahulukan. Ya. Allahu a'lam. Karena Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang saya ingat pernah mendahulukan zakat Al-Abbas kalau enggak salah, ya. Bisa dicek lagi nanti. Bagaimana melakukan terapi bagi seorang yang sudah terjangkiti penyakit ambisi mencari harta benda dan kepemimpinan dalam agama? Di sana ada cara-cara untuk mengobati, ya, ada cara-cara untuk mengobati dari penyakit tersebut. Ya, di antaranya ya kita memahami bahayanya sifat-sifat itu, sebagaimana dijelaskan tadi melalui penjelasan Ibnu Rajab. Ketika seorang menyadari bahayanya, insya Allah dia akan berusaha mengoreksi dirinya dan memperbaiki. Ya. Ibnu Rajab sungguhnya juga menyinggung tentang ini. Ya, tadi saya lewati, tapi mungkin saya sebutkan secara ringkas di sini dalam rangka terapi atau mengobati sifat-sifat buruk tersebut. Di antaranya yang pertama dengan nazarul 'abd ila su'i 'aqibati syaraf fid dunya bil wilayah dan seterusnya. Dengan dia mengingat buruknya akibat dari ambisi terhadap harta benda dan kedudukan. Ingat, ini ambisinya buruk sekali. Apa akibatnya buruk sekali? Nabi gambarkan seperti dalam hadis betapa rusaknya agama seseorang. Dikarenakan itu lebih daripada hancurnya sekawanan kambing yang dirusak oleh serigala. Ingat itu, ingat, betul-betul ingat. Yang kedua, nazarul 'abd ila 'uqubati adh-dhalimin al-mutakabbirin. Dia mesti mengingat akibat buruk terhadap orang yang zalim dan takabur. Nah, biasanya ambisi kepada dunia dan kedudukan itu identik dengan ini, zalim dan takabur. Ambisi harta demi bersaing, kalau sudah parah tadi kita sebutkan, bisa melakukan hal-hal yang haram. Dalam persaingan duniawi yang haram berani dia lakukan, zalim. Yang ambisi kedudukan, merendahkan orang lain, sombong. Dua-duanya akibatnya sangat berbahaya di akhirat kelak. Hukumannya sangat besar. Ingat itu. Wa minha nadharul 'abd ila thawabil mutawadhi'in. Juga hendaknya seseorang melihat pahala orang-orang yang tawadhu. Bagaimana orang yang tawadhu keutamaannya? Bagaimana orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia, Allah siapkan untuknya akhirat. Ya. Seperti dalam ayat tilka darul akhirah ila akhiril ayat. Ingat keutamaan-keutamaan orang yang tawadhu yang Allah siapkan pahala juga untuk mereka. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam rangka upaya mengobati diri-diri kita. Bagaimana kiat menjaga anak dari pengaruh HP dari teman? Apakah boleh bagi orang tua untuk memberikan HP kepada anak jam-jam tertentu? Ya, ini ya memang HP sangat berbahaya ya, terutama maksudnya HP-HP sekarang ini, smartphone ya. Smartphone ini memang sangat berbahaya. Ya, baik itu pengaruh dari teman atau mungkin dari kita sendiri. Makanya harus betul-betul diawasi dan dibatasi. Diawasi dan dibatasi seandainya mereka pegang. Ya. Karena secara pengalaman betapa banyaknya kerusakan-kerusakan pada remaja-remaja kita disebabkan karena HP. Bahkan sebagian anak-anak yang belajar dan tadinya pinter belajarnya akhirnya menjadi malas belajar, prestasinya sangat menurun. Tadinya berakhlak baik menjadi buruk akhlaknya. Ya, tadinya semangat ibadah menjadi kendor ibadahnya. Ternyata disebabkan karena HP-HP smartphone itu. Makanya betul-betul kita perhatikan ya agar kita melindungi anak-anak kita, anak didik kita darinya dengan betul-betul membatasi ya, dan mengawasi ya, kalau memang mereka apa dalam kondisi tertentu yang tentu kita sempitkan ya ketika mereka memegang hal tersebut. Ya, jangan sampai kebablasan yang akhirnya bisa berakibat fatal. Ya, syukur-syukur kalau nggak bisa nggak pegang sama sekali itu lebih baik ya, sampai mereka betul-betul punya bekal mungkin secara umur, secara pengetahuan agama, secara akhlak ketakwaan sudah memungkinkan baru mereka mungkin diizinkan pegang kalau memungkinkan semuanya. Tentu ini sangat terkait dengan apa, dengan kondisi anak-anak tersebut. Ya. pertanyaan terkait walimatul urs. Walimatul urs, urs itu dengan sin ya, bukan dengan shin. Kalau dengan sin jadi arsh. Ini yang sering banyak keliru orang ya. Walimatul urs itu sin bukan shin. Kapan waktu pelaksanaannya yang lebih utama dan mengikuti sunnah setelah terjadi akad? Seingat saya disebutkan Nabi pernah ya setelah 3 hari dari akad. Walaupun langsung juga itu diperbolehkan. Namun pernah Nabi SAW di sebuah riwayat beliau melakukannya 3 hari setelah akad. Bisa dicek kembali nanti di kitab-kitab fikih. InsyaAllah semoga didapatkan jawaban yang lebih mantap. Ya. Seseorang bekerja pada perusahaan dan waktu kerja dan jam kerja sudah disepakati dengan perusahaan. Namun dia mencuri-curi waktu berjualan online untuk kepentingan sendiri. Bagaimana hukum uang yang dia peroleh dari penjualan online di jam kerja yang di situ dia terikat pada perusahaan? Jelas perbuatan ini perbuatan yang tidak diperkenankan, ya. Artinya wallahu alam secara syariat tidak boleh karena dia terkait dengan kesepakatan kontrak kerja itu. Artinya jam dia, tenaga dia sudah dipakai oleh perusahaan dan dia dibayar. Sehingga dia jangan menggunakan waktu itu, tenaga waktu itu untuk hal lain di luar kontrak kerja dengan perusahaan itu. Ya, ini jelas merugikan. Dan kaidahnya dalam kaidah syar'i yang seperti ini disebut al-mashghul la yushghal. Ya, waktu sudah ditentukan. Ini waktu yang dia syughul dipekerjakan pada kerjaan itu. Nah, enggak boleh ini disibukkan dengan yang lain. Al-mashghul la yushghal. Nah, ya ini kalau kata orang sekarang dengan istilah kadang apa? Ya mencuri waktu ya, mencuri waktu atau istilah-istilah yang semakna dengan itu. Walhasil ini tidak diperkenankan, ya. Seorang muslim harus jujur sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka. Nah, jangan seperti kata orang tadi korupsi waktu, ya, korupsi waktu. Nah, adapun tentang uang yang dia peroleh, wallahu a'lam, yang jelas di sini dia melakukan suatu pelanggaran dalam perbuatan ini. Mohon nasihat agar semangat untuk hadir taklim di majelis ilmu. Dan bagi orang yang tidak ikut kajian rutin di ma'had tanpa udzur syai, apakah ini bisa dikatakan tidak menghargai ilmu yang mana di dalamnya disampaikan hadis-hadis Nabi? Ya, kalau dikaitkan dengan tidak menghargai ilmu, ya insya Allah tidak demikian ya. Tidak demikian. Namun ini kaitannya dengan apa? Dengan semangat beramal atau tidak semangat beramal. Memang kajian-kajian seperti ini bukan hal yang wajib dihadiri. Beda dengan khutbah Jumat, ya, yang wajib dihadiri bagi orang yang kewajiban sholat Jumat. Namun majelis ilmu sekalipun itu tidak wajib, keutamaannya sangat besar, sehingga disinilah justru tempat berlomba-lombanya orang dalam amal. Kalau orang berlomba-lomba dalam menghadiri khutbah Jumat, ya semuanya hadir, wajib. Jadi secara global derajatnya sama, ya kan? Dalam sholat wajib, ya memang semuanya wajib. Mau berlomba-lomba gimana? Ya mungkin dalam kehusuan mungkin ya. Tapi pelaksanaan sholat wajibnya kan sama. Nah, di mana tempat berlomba-lombanya orang itu? Falyatanafasil mutanafisun limitsli hadza falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal ini hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Nah, justru peluang berlomba-lomba dalam kebaikan itu pada amalan-amalan yang enggak wajib itu. Banyak-banyakan. Salat wajib sudah 5. Enggak ada mau, oh saya mau yang wajib 6 kali, enggak bisa. Saya mau menghadiri khutbah yang wajib lebih daripada khutbah Jumat. Khutbah apa lagi? Ya. Nah, tapi justru tadi amalan sunnah itulah tempat orang-orang berlomba-lomba. Dalam bab ilmu ya di majelis-majelis ilmu seperti ini. Nah, kita yang bisa hadir walhamdulillah bersyukur kepada Allah. Yang tidak hadir mestinya bersedih, ya Allah enggak bisa hadir. Mungkin ilmunya, materinya bisa didapat dari radio. Tapi keutamaan dulu di majelis ilmu tidak dia dapati. Diingatkan oleh sebagian ulama, Syekh Rabi Hafizahullah, malaikat itu hanya meletakkan sayapnya untuk talibul ilm. Enggak meletakkan sayapnya untuk mujahid hatta fi sabilillah, enggak. Ya. Enggak untuk yang lain-lain. Justru malaikat itu meletakkan sayapnya untuk talibul ilm, ridhan bima yasna'. Ridha dengan yang dilakukan oleh thullabul ilm, para penuntut ilmu agama. Nah, jadi hendaknya yang tidak hadir itu merasa rugi. Ya, begitu pula yang hadir syukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan punya perasaan enak ya, yang di rumah enggak hadir. Enggak begitu. Justru kita kasihan enggak hadir. Kelewatan pahalanya. Pahala yang begitu besar, yang keutamaannya besar, tidak dia peroleh, terlewatkan. Begitu. Nah, ini kaitannya dengan majelis ilmu. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lain dari amalan-amalan sunnah, ya. Karena tadi kaitannya dengan thalabul ilm, duduk di majelis ilmu kan ya banyak sekali keutamaannya ya. Mungkin sudah sering didengar. Namun bisa kita sedikit ingat bahwa tadi salah satunya, dan bahkan keluarnya seseorang dari rumahnya sudah dicatat mulai keluarnya tenaganya, bensinnya, ya, langkah-langkah perginya, pulangnya, dan dia fisabilillah selama itu, fisabilillah, enggak sia-sia, enggak ada yang sia-sia. Nah, selama dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Nah, jadi orang yang tidak hadir di majelis ilmu enggak dapat itu semua. Enggak dapat. Maka justru tadi saya katakan, saya ulangi lagi, agar yang tidak hadir justru merasa kehilangan. Ya. Justru merasa kehilangan keutamaan tersebut. Mohon nasihat agar semangat dan serius mengejar urusan akhirat seperti semangatnya mengejar urusan dunia. Nah, seperti semangatnya mengejar urusan dunia. Maksudnya sama-sama semangat gitu atau gimana? Atau semangat urusan akhirat seperti semangat urusan dunia kala itu. Nah, kalau sekarang harus dunia ya. Jangan disamakan dengan akhirat. Jangan seperti semangat terhadap akhirat harus lebih besar daripada semangat terhadap dunia, begitu. Bukan seperti, ya. Kalau dulu, ya, mungkin sebelum tahu semangat kepada dunia. Sekarang kepada akhirat mestinya seperti itu atau lebih, nah, begitu. Jangan juga seperti yang dikatakan ya dalam yang katanya hadis, ya hadis beredar di masyarakat padahal setahu saya bukan hadis ya. I'mal li akhiratika ya ka'annaka tamutu ghadan wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mau mati besok, dan bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Hadis Nabi ini ya. Riwayat siapa kalau itu hadis Nabi? Ya. Dan coba dipikirkan, mungkinkah antum mempraktekkan ini? Coba dipikir. Kita beramal untuk akhirat seolah-olah mau mati besok, dan beramal untuk dunia seolah-olah mau hidup selama-lamanya. Bisa begitu? Kalau antum misalnya dikatakan kamu mau mati besok, kita mau apa sekarang? Oh, tinggal semua itu, pasarnya, kantornya, semua tinggal. Kita mau sholat, mau baca Quran, terus kerjanya di mana? Nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi itu nggak mungkin diamalkan, bukan begitu? Tapi sudah Allah katakan dengan jelas. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ya, akhirat prioritas, dunia bisa kita cari demi juga kebaikan akhirat kita. Bagaimana maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang yang miskin, wafatkan dalam keadaan miskin, kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Ya. Ya, ini ada syarah memang dari ulama tentang ini, cuma saya kurang ingat ya, insyaallah lain kali bisa kita kaji, dan mungkin juga ustaz-ustaz di sini bisa menjelaskan tentang makna miskin di sini. Apakah artinya betul-betul miskin harta atau punya makna yang lain? Dan saya ingat saya memang ada beberapa penjelasan ulama tentang ini. Hanya saja saya kurang begitu ingat. Insyaallah kita kaji kembali. Bagaimana dengan syubhat bahwa popularitas juga baik karena banyak yang mendoakan kita? Kita jika kita telah tiada nanti, ya itu syubhat seperti kata penanya, ya. Ya di sini dia salam dulu, waalaikumsalam. Baik. Ini, wallahu alam, kita khawatirkan justru menjadi salah satu bisikan syaitan untuk menjerumuskan kita dalam mencari popularitas, ya. Dalam mencari popularitas. Sudah kita jelaskan melalui penjelasan tadi bahwa mencari kedudukan itu bertentangan dengan keimanan, ya. Mencari kedudukan bertentangan dengan keimanan. Sekalipun dia beralasan seperti ini. Sekalipun dia beralasan seperti ini. Karena apa artinya doa-doa manusia kalau dia sendiri ternyata melanggar agama dengan sesuatu yang bertentangan dengan iman. Ya. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, tadi saya katakan saya khawatir ini merupakan salah satu godaan syaitan untuk menjerumuskan orang dalam talabu asyaraf, mencari kedudukan. Sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? Bolehkah menyembunyikan nama di media sosial untuk menghindari ketenaran dalam berbagi faedah? Ya, di sini memang antara mungkin seseorang ya ingin tidak dikenal, tapi juga antara tanggung jawab. Ya, antara tanggung jawab. Ini memang dua-duanya harus kita perhatikan ya. Di satu sisi kalau kita mengesampingkan sisi tanggung jawab ilmiah, ya menyembunyikan nama itu salah satu cara. Kalau kita mengesampingkan tanggung jawab ilmiah, tidak kita perhatikan dan kita hanya memperhatikan untuk tidak tenar, ya mungkin dengan menyembunyikan nama terwujud maksud itu. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat kepada tanggung jawab ilmiah, ya kita mesti menyebutkan nama, ya, supaya jelas siapa dia, tidak majhul. Oleh karenanya di sini, wallahu a'lam, lebih baik, dan itu yang banyak dilakukan ulama, mereka menyebutkan nama-nama mereka, mereka menyebutkan nama-nama mereka, dan mereka juga berusaha untuk tetap menjaga niat mereka. Itu mayoritas yang dilakukan oleh ulama kita. Ini insya Allah lebih selamat, ya. Ini lebih selamat bagi kita. Walaupun terkait dengan bab ini, tetap kita berusaha untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya ini menjadi pertanyaan terakhir karena sudah terdengar azan. Mohon maaf bagi yang lain yang belum terjawab pertanyaannya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.